Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah, baru saja kita mendengarkan pada salat subuh hari ini bacaan dari imam kita pada surat Al-Waqi'ah. Dan Al-Waqi'ah adalah salah satu nama dari nama-nama Yaumul Qiyamah. Salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Jadi hari kiamat ini punya nama yang sangat banyak. Di antaranya adalah Al-Qari'ah, Al-Ghashiyah, Al-Waqi'ah, As-Sa'ah, banyak. Disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah, yang intinya ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah Ahlul Jannah, dan kelompok yang kedua adalah Ahlul Nar. Kelompok yang pertama adalah penghuni surga, sedangkan kelompok yang kedua adalah penghuni api neraka. Penghuni surga pun bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada ashabul yamin, di sana ada al-muqarrabun. Ini semua mempertegas keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah annal mu'minin yatafawatuna fi imanihim. Bahwa orang-orang yang beriman tingkat keimanannya itu berbeda-beda. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga maratib, darajat, bertingkat-tingkat, bukti bahwa orang-orang yang beriman tingkat keimanannya tidak sama. Masyiral muslimin rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim memuat at-targhib wa tarhib. Memuat perkara-perkara yang menyemangati seorang untuk beramal, mendorong seorang untuk berbuat, serta at-tarhib, memperingatkan, mengancam dari suatu perbuatan karena akan bisa mengantarkan kepada kebinasaan. Kaitannya dengan ini, insyaallah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang sebab-sebab munculnya kelompok yang sesat. Min asbab zuhuril firaq ad-dhalah. Di antara sebab munculnya kelompok-kelompok yang sesat di tengah-tengah manusia. Ketahuilah bahwa mengetahui sebab-sebab munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang di tengah-tengah manusia akan mengingatkan seorang hamba besarnya hidayah, besarnya nikmat hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Di saat banyaknya manusia terjerumus ke dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka seorang hamba dia mengaca diri. Ketika Allah selamatkan dari pemahaman-pemahaman menyimpang tersebut, dia pun merasa besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Nikmat berupa ditunjuki kepada as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Demikian pula dengan seorang mengenal kelompok-kelompok yang menyimpang, maka seorang akan bisa terhindar dari kelompok-kelompok tersebut dan bisa waspada darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Seperti itulah kami merinci ayat-ayat, dan agar jelas dan agar nyata sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang durhaka. Ayat-ayat Allah turunkan menjelaskan kepada manusia tentang perkara agama dan perkara yang membawa kemaslahatan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Perintah-perintah Allah jelas, larangan-larangan Allah pun jelas, berita-berita yang datangnya dari Allah pun jujur, terpercaya. Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Dan agar menjadi terang mana jalannya orang-orang yang durhaka. Masyra al-muslimin rahimakumullah. Tuntutan seorang yang menelusuri jalan yang lurus, hendaknya dia tampil berbeda dengan ashabul jahim. Orang yang ingin menelusuri jalan yang lurus yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, di antara tuntutannya adalah dia harus menyelisihi jalannya ahlul batil, jalannya orang-orang yang menyimpang. Di antara kitab yang saya tahu yang terbagus dalam bab ini adalah kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Iqtida As-Siratal Mustaqim. Di antara kitab yang terbagus dalam bab ini, bahwa kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus ngerti mana jalan yang hak dari jalan yang batil. Mana jalannya Rasulullah, para sahabatnya dan salaf umat ini, dan mana jalannya orang-orang yang menyelisihi ya jalannya Rasulullah, jalannya salaf umat ini. Manusia dalam masalah ini ada 4 golongan. Golongan yang pertama, orang yang mengenal jalannya orang-orang yang beriman secara rinci, dan mengenal jalannya orang-orang yang kafir secara rinci. Ini paling topnya manusia, paling mulianya manusia. Orang yang mengenal sabilul mu'minin ijmalan wa tafsilan, dan mengenal jalannya al-mujrimin ijmalan wa tafsilan. Orang yang mengenal jalannya orang-orang yang beriman secara global dan secara rinci, dan orang-orang yang mengenal jalannya orang-orang yang menyimpang secara global dan secara rinci. Yang kedua adalah orang yang mengenal jalannya al-mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman, jalannya orang-orang yang baik, tapi tidak mengenal jalannya ad-dhalin, tidak mengenal jalannya orang-orang yang sesat. Ini di bawah dari tadi yang pertama. Yang ketiga, orang yang mengenal jalannya orang-orang yang sesat, kenal persis jalannya al-firaq ad-dhalah, kelompok-kelompok yang menyimpang, tapi enggak ngerti jalannya al-mu'minun. Enggak ngerti kayak apa akidahnya ar-rasul, akidahnya salaf umat ini. Enggak ngerti ibadahnya ar-rasul, enggak ngerti ibadahnya salaf umat ini. Kemudian yang keempat, orang yang tidak ngerti jalannya orang yang beriman, dan tidak ngerti jalannya orang-orang kafir. Ini terjeleknya kelompok. Yang keempat adalah sampahnya masyarakat. Masyara al-muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi sekian kelompok, sebagaimana telah terpecah umat-umat sebelum kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina millah kulluha fin nari illa millah wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Rawahu Tirmidzi wal Lalika'i wal Ajurri wa ghairuhum wa hadis min hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As. Sesungguhnya Bani Israel telah terpecah menjadi 72 millah, kelompok atau golongan. Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 millah, semuanya dalam neraka. Illa millah wahidah, kecuali satu millah, satu kelompok. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang satu kelompok tersebut? Beliau mengatakan, yaitu kelompok yang berjalan di atas apa yang saya dan sahabat saya ada pada hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang bijak. Ibarat seorang dokter yang bijak dan sayang kepada pasien. Tidak hanya menyebutkan penyakit dan sebab munculnya penyakit, tapi juga menyebutkan obatnya. Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam ketika menyebutkan bahwa umat ini akan terpecah, dan itu sudah menjadi ketentuan dari Allah, namun Ar-Rasul memberikan solusi. Ar-Rasul telah menjelaskan agar umat ini lepas dari perpecahan, keluar daripada fitnah, yaitu dengan mengikut jalannya Ar-Rasul, yang meniti jalannya para sahabah salaf umat ini. Masyiral al-muslimin rahimakumullah. Di antara sebab munculnya kelompok-kelompok tersebut, dan perlu kita ketahui bahwa likulli syai'in sababa. Likulli syai'in sabab. Inna likulli syai'in sababa. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Di antara sebab munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang di tengah-tengah umat ini, yang pertama adalah sikap al-ghulu. Sikap mujawazatul had, melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan. Sesuatu kalau melampaui dari batasan yang telah ditentukan, ya itu sesuatu yang jelek. Kalau seorang misalnya sholat duhur 6 rakaat, ini sudah dikatakan melampaui batasan, karena sholat duhur itu ketika mukim 4 rakaat, ketika safar 2 rakaat. Ketika seorang misalnya sholat duhur 6 rakaat, ini sudah dikatakan mujawazatu al-had, melampaui batasan. Di sana ada kelompok yang berlebih-lebihan dalam memuja, memuji, menyanjung Ahlul Bait. Menyanjung-nyanjung keluarga Nabi alaihi assalatu wassalam. Sehingga ada dari mereka yang meyakini bahwa ya sebagian dari keluarga Nabi itu tahu yang ghaib. Punya kedudukan yang tidak bisa didapat oleh siapapun, walaupun oleh malaikat, walaupun oleh Rasul. Yaitu kelompok Syiah Rafidah. Kelompok Syiah Rafidah mempercayai imam-imam mereka yang 12, yang itu adalah keturunan Nabi alaihi assalatu wassalam. Mereka tahu yang ghaib, punya kedudukan yang tidak mungkin bisa dicapai oleh Nabi sekalipun atau malaikat sekalipun. Sebagaimana ucapan Khomeini, salah satu tokoh dari tokoh Rafidah yang sudah binasa dan mati, Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah mengatakan kalimat yang wal'iyadubillah. Kata Khomeini, inna li'a'immatina maqaman la yabluhu malakun muqarrabun wala nabiyun mursal. Imam-imam kita itu punya kedudukan yang tidak akan mungkin bisa diraih, yang tidak akan mungkin bisa digapai, tidak mungkin dicapai oleh malaikat yang dekat sekalipun dengan Allah atau nabi yang diutus. Ini bentuk hulu. Sehingga muncul juga di tengah-tengah mereka gulat yang sampai tingkatan menyembah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kelompok al-gulat di tengah-tengah orang Syiah itu banyak sekali. Di antaranya tadi kelompok Rafidah. Demikian pula al-gulat, orang-orang yang melampaui batas sampai-sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Dan hal ini muncul ketika Ali masih hidup. Ali sudah mengingatkan mereka, tapi mereka tetap berkepala batu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Inni lamma ra'aitul amra amran munkaran, ajistu nari wa da'audu kumbura." Ada kombar. Ketika saya melihat perkaranya, perkara yang sangat mungkar, saya pun nyalakan api, kemudian saya panggil kombar. Kombar ini ya mungkin apa ya, pengawalnya Ali atau jago apa namanya, pukulnya Ali. Kombar disuruh oleh Ali bin Abi Thalib menyalakan api, kemudian mereka-mereka ini yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib itu Tuhan, mereka didorong ke sana dibakar. Tapi waliyadzubillah, ketika mereka didorong untuk dibakar, mereka semakin yakin bahwa Ali adalah Tuhan. Karena Nabi katanya Nabi mengatakan, la yu'adzab binar illa rabbu an-nar. Tidaklah menyiksa dengan api, kecuali Tuhannya api. Waliyadzubillah. Dan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dari memutus mata rantai yang berbahaya di tengah-tengah umat ini, satu yang benar. Tegas. Hanya saja Ibnu Abbas tidak setuju kalau bentuk pembunuhannya dengan apa, dibakar, tapi seharusnya dipenggal. Kata sahabat Ibnu Abbas, andai kata saya, akan saya bunuh, bukan saya bakar. Karena Rasulullah mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka bunuhlah. Orang yang menuhankan makhluk dari selain Allah adalah orang yang murtad. Kalau dia muslim, dia murtad. Ya, murtad hukumannya dibunuh. Rasul mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang murtad dari Islam, bunuhlah. Ala kulli hal, intinya bahwa di antara sebab munculnya kelompok menyimpang di tengah-tengah masyarakat adalah sikap al-ghulu, sikap berlebih-lebihan. Contohnya tadi, berlebih-lebihan dalam memuji, dalam menyanjung keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa ahlu bait ar-rasul yang beriman, keluarga Rasulullah yang beriman adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang berhak mendapatkan penghormatan. Tapi dengan penghormatan yang sewajarnya. Tidak mengangkat mereka di atas kedudukannya yang semestinya. Jangankan mereka, Rasulullah sendiri. Ketika ada seorang wanita mengatakan di sisi Rasulullah, wa fina rajulun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada seorang yang ngerti apa yang akan terjadi di esok hari, yakni Rasulullah. Kata wanita tadi, Rasul itu ngerti apa yang terjadi di esok hari. Rasul langsung menegur wanita itu. Rasul langsung melarang dari ucapan tadi karena tahu yang ghaib. Yang tahu yang ghaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Rasulullah tahu yang ghaib, tentu Rasulullah tidak akan ikut perang Uhud. Karena dalam perang ini pasukan beliau kalah. Dalam perang ini Rasulullah terluka. Giginya retak, jatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh musyrik untuk menjebak Rasulullah. Tapi karena Rasulullah tidak tahu yang ghaib, terjadi apa yang terjadi. Kemudian juga di sana ada orang yang berlebih-lebihan dalam masalah dosa. Sampai tingkatan orang yang berbuat dosa besar itu kafir. Bahkan ada yang mengatakan orang berbuat dosa kecil pun kafir. seperti kelompok Khawarij. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni untuk dipersekutukan, dan Allah mengampuni dosa selain persekutuan. Artinya orang yang mati di atas kesyirikan dan dalam keadaan dia tidak bertobat, Allah tidak mengampuni. Tapi selain syirik, apakah itu kabair dosa besar atau shagair dosa kecil, tahta masyiatillah, di bawah kehendak dari Allah. Jika Allah mengampuni orang tersebut tanpa diadab, maka Allah ampuni tanpa diadab. Atau orang tersebut kemudian diadab dulu karena dosanya, kemudian dia akan masuk dalam surga. Karena tidak akan tinggal dalam api neraka selama-lamanya orang yang dalam hatinya ada sebiji zarrah dari keimanan. Masyara al-muslimin rahimakumullah. Orang-orang Khawarij, mereka punya sikap al-ghulu, berlebih-lebihan dalam menyikapi ahlu dzunub, dalam menyikapi orang-orang yang berbuat dosa, sampai tingkatan yukafiruna ashabal kabair, sampai pada tingkatan mengkafirkan ya pelaku dosa besar. Ada pula dari manusia yang berlebih-lebihan dalam masalah ibadah, sampai-sampai mereka melampaui batasan yang disyariatkan dan menambah-nambah dalam agama sesuatu yang tidak ada dalam agama. Di antaranya adalah kelompok sufiyah, kelompok tasawuf yang dulu awal mulanya mereka muncul, mereka ingin jauh dari hiruk pikuknya dunia, dan mereka awalnya ingin fokus dalam ibadah. Tapi dengan perjalanan waktu, dan setan selalu mengiringi mereka, membisik-bisikkan dalam mereka, karena semua bentuk ibadah, ya ritual yang tidak ada bimbingannya dalam agama, ya adalah penyimpangan. Akhirnya mereka menambah-nambahi sesuatu yang tidak ada dalam agama ini. Mereka dalam berzikir, sebagian mereka dengan cara berjoget, dengan cara berlari. Ini nyata. Sebagian mereka ya, ketika berdakwah tidak mencukupkan seperti dakwahnya Nabi, mereka pun harus ya misalnya menggunakan suara-suara yang merdu, melantunkan ya lagu-lagu untuk melunakkan hati manusia. Ini adalah cara yang mubtada. Sampai kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, satu pertanyaan yang intinya ada seorang dai waktu itu mengajak masyarakat, ternyata masyarakat nggak ada respon, nggak ada penerimaan, sampai kemudian dai tadi membuat cara tertentu dalam dakwah, yaitu apa, dengan melantunkan lagu-lagu yang akhirnya orang pada menerima dakwah. Ya. Yang akhirnya orang menerima dakwah dia. Ditanyakan pada Syekhul Islam Taimiyah, yang seperti ini benar atau tidak? Kata beliau yang maknanya bahwa yang seperti ini tidak benar. Orang ini orang yang enggak ngerti. Ya. Metode dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menundukkan orang-orang kafir, para sahabat menundukkan Persia dan Romawi, bukan dengan cara-cara yang seperti ini ya. Tetapi membacakan mereka Alkitab As-Sunnah, membacakan mereka Alkitab As-Sunnah ya. Kemudian toh andai kata tadi ini kan hasilnya jelas, hasilnya apa? Jelas orang terima. Kita katakan sesuatu yang tidak dibangun di atas ittiba'ur rasul, sesuatu yang dibangun tidak di atas ittiba', mengikuti jalannya rasul, maka ya tidak ada faedahnya, Mungkin mereka ada yang taubat. Mungkin mereka ada yang dengan mereka masuk Islam. Tapi biasanya keislaman mereka ya terkontaminasi. Keislaman mereka tidaklah murni seperti kalau seorang masuk Islam karena memang ya mengerti Alkitab was sunnah dengan cara-cara yang ya masyru'. Di antara mereka ada kelompok yang berlebih-lebihan dalam masalah ibadah sampai tingkatan mereka meninggalkan menikah. Tidak mau menikah. Alasannya menikah ini akan menyibukkan orang dari ibadah. Ini tentu pemahaman yang keliru. Wong nikah itu adalah sunnah Nabi kok. Nikah itu adalah sunnah Nabi. Bahkan hubungan suami istri termasuk dari ibadah. Wa fi buddi ahadikum sadaqatun. Orang yang ngerti agama itu masya Allah mudah sudah. Tapi mereka karena gulu berlebihan menyelisih fitrah kemudian menganggap bahwa ini yang terbaik. Salah seorang dari mereka disebutkan oleh Jauzi satu kisah yang menggelikan. Ketika ada seorang dari mereka, orang sufi, punya utang. Dia pun gundah, karena orang yang punya utang itu biasanya ya dikatakan orang yang punya utang itu ketemu orang malu di malam hari itu galau. Ya. Hamun bilail, ya. Galau di malam hari, ya. Wahayaun binahar, malu kalau di siang hari. Ketika orang tadi ya galau karena hutang yang banyak belum terbayar, dia pun berandai-andai kata saya dapat uang sekian saya akan bayar hutang itu. Ketika dia jalan, tiba-tiba dia menemukan sebuah kantong. Setelah dia buka ternyata isinya uang. Ketika dihitung persis jumlahnya ya dengan utang yang dia apa, ya miliki. Kemudian dia pun ambil uang yang banyak itu menganggap ini adalah karomatul aulia, ini keramatnya apa wali. Seandainya orang tadi alim tentang agama, tentu dia tidak akan ambil untuk dirinya. Tentu akan dihukumi sebagai luqatah, barang temuan yang akan dia umumkan. Apa? Dia umumkan, ya, 1 tahun. Kalau tidak ada yang datang, dia boleh memanfaatkannya. Pemanfaatan terbatas, kata ulama. Maksud terbatas, andai kata sudah 1 tahun, diumumkan ternyata enggak ada yang datang kemudian dia manfaatkan. Suatu saat misalnya 2 tahun, 3 tahun setelah itu, kok benar-benar datang orang yang milikinya sesuai dengan sifat yang disebutkan, maka dia harus memberikannya. Ini yang dimaksud dengan pemanfaatan apa? Terbatas. Ya. Masyira al-ikhwa rahimahullah, sebab yang kedua dari munculnya kelompok yang menyimpang adalah raddul batil bil batil. Membantah kebatilan dengan kebatilan. Berapa banyaknya di tengah-tengah masyarakat kita orang-orang yang mengomentari kemaksiatan, mengomentari kebatilan, mengomentari ya kejelekan, tapi dengan kejelekan yang serupa. Menyikapi kedzaliman penguasa dengan pemberontakan, ini juga raddul batil bil batil. Ya. Membantah kebatilan dengan kebatilan, ini termasuk sebab dari munculnya kelompok yang menyimpang. Seharusnya membantah kebatilan dengan dalil. Membantah kejelekan dengan apa? Ya, hujjah. Ya. Seharusnya seperti itu. Dalam sejarah, kelompok Murji'ah itu muncul ya untuk menghadang gerak lajunya kelompok Khawarij. Ketika kelompok Khawarij waktu itu gencar menggembar-gemborkan pelaku dosa besar kafir, maka muncul kelompok yang ingin membendung gerak lajunya kelompok Khawarij ini, yaitu orang-orang Murji'ah. Cara mendukungnya keliru, tidak sesuai dengan ilmu. Kalau orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, maka sebaliknya orang-orang Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar imannya utuh. Selama orang itu mukmin, dosa kayak apapun enggak akan ngaruh, enggak akan ngefek. Imannya kamil sempurna. Kemudian orang-orang Murji'ah mereka mengatakan, mereka punya kaidah yang beracun. Seperti itu umumnya ahli bid'ah, tampil terkadang dengan kemasan yang indah. Orang-orang Murji'ah mengatakan, kama la yanfa'u, ya, kama la tanfa'u ta'atun ma'a kufrin, fakadzalika la yan la yadurru dzambun ma'a imanin. Sebagaimana orang kalau itu kafir, ketaatan kayak apapun enggak ada manfaatnya. Selama orang itu kafir, ya kayak apapun ketaatan enggak akan diterima. Demikian pula kata mereka. Selama orang itu beriman, ya dosa kayak apapun ya enggak akan apa? Berpengaruh. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Mungkin kalau kita ingin mengaca diri kita, mengaca masyarakat kita, pemahaman Khawarij ini ternyata, pemahaman Murji'ah ini ternyata yang dianut mungkin oleh kebanyakan manusia di sekitar kita. Walaupun mereka tidak mengatakan bahwa kami ini Murji'ah, tapi kenyataan sehari-hari umumnya masyarakat mereka seolah-olah enteng-enteng saja berbuat dosa, enteng-enteng saja meninggalkan apa? Ketaatan. Secara kelompok mungkin mereka enggak mau dikatakan Murji'ah, tapi secara praktek Murji'ah lah umumnya, ya. Sehingga kita lihat terkadang mereka bermalas-malasan dalam ibadah. Mereka bermudah-mudah dalam apa namanya? Berbuat maksiat. Bahkan ada salah satu pondok pesantren yang dalam setiap tahunnya ada acara haul, itu menampilkan berbagai macam pertunjukan. Dari reognya, dari apa namanya, kuda lumpingnya, ketopraknya, apa, seabrek. Ya, bahkan sampai apa namanya, mereka juga mempertunjukkan bal-balan dengan apa namanya, bola api. Seabrek-abrek ada di situ. Nanti setelah itu katanya istighfar. Cerita apa? Istighfar. Kok enak banget. Orang berjarak berbuat dosa kemudian istighfar. Itu bagaimana? Dosanya ditulis dosa, tapi istighfarnya belum tentu diterima. Istighfarnya belum tentu diterima. Ini walaupun mereka tidak mengatakan kami Murji'ah, tapi secara praktek mereka apa? Ya, berpemahaman Murji'ah. Di sini titik tekan yang ingin saya sampaikan bahwa munculnya kelompok Murji'ah awalnya itu ingin membendung kelompok apa? Khawarij. Tapi tadi raddul batil bil batil, membantah kebatilan dengan kebatilan, yaitu yang terjadi. Sebagaimana ada di tengah-tengah masyarakat ingin mengingkari kemungkaran tapi dengan cara apa? Yang mungkar. Mengingkari kemungkaran penguasa dengan cara ya berdemo, dengan cara ya memberontak. Ini juga masuk dalam bab ini. Ya. Hendaknya seorang ketika ya membantah kebatilan dengan hujjah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Jihad barakallahu fikum. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad terhadap orang-orang kafir beda dengan jihad dengan terhadap orang-orang munafik. Jihad terhadap orang-orang kafir bisayfi wassinan, dengan pedang dan tombak, ketika mereka itu yang melancarkan serangan pada kaum muslimin, tapi menjihadi orang-orang munafik bil hujjati wal bayan. Karena orang-orang munafik mereka kadang enggak menyerang dengan senjata, tapi menebarkan syubhat di tengah masyarakat. Cara memerangi orang munafik bil hujjati wal bayan, dengan hujjah, dengan penjelasan, dan dengan dalil. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, pentolan munafik. Kenapa? Karena memang dikhawatirkan orang-orang yang tidak paham bahwa Muhammadun yaqtudu ashabah. Muhammad membunuh sahabatnya. Dan ingat, memerangi orang-orang munafik dan syubhat-syubhat mereka, memerangi ahlul bid'ah dengan syubhat-syubhat mereka, bukan perkara yang ringan. Tidak semua orang mampu. Menjihadi orang-orang kafir yang mereka menyerang muslimin dengan senjata mereka, itu bisa dilakukan oleh semua orang. Orang alim dan orang jahil bisa angkat senjata untuk menyerang orang-orang kafir yang memerangi muslimin. Tetapi ahlul batil, ya, yang mengobok-obok Islam dengan syubhat-syubhat mereka, hanya orang-orang tertentu yang bisa untuk melawan mereka. Dan jumlah mereka tidak banyak. Kata Ibnul Qayyim, humul aqalluna adadan al-a'dhamuna qadran indallah. Humul aqalluna adadan. Orang-orang yang berjihad dalam front ini, ya, orang-orang yang mereka berjihad dalam front, ya, membantah opini-opini orang kafir, orang-orang munafik, jumlahnya enggak banyak. Ya, membendung pemikiran-pemikiran batil, jumlah orang yang berjihad dalam front ini tidak banyak. Tapi al-a'dhamuna qadran indallah. Mereka adalah orang yang paling besar kedudukannya di sisi Allah. Karena hanya orang-orang tertentu, yaitu ahlul ilmi wal hujjah wal bayan, hanya orang yang berilmu dan orang yang mengerti hujjah dan bayan yang bisa meruntuhkan syubhat-syubhat mereka. Humul aqalluna adadan al-a'dhamuna qadran indallah. Mereka-mereka ini yang berjihad dalam front ini, membantah pemahaman yang menyimpang, membersihkan Islam dari, ya, pemahaman-pemahaman yang keliru, orang yang berjihad dalam medan ini sedikit. Tapi mereka adalah orang-orang yang besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di sana ada kelompok nasibah. Kelompok nasibah ini muncul untuk membendung, ya, derasnya kelompok Syiah. Ketika orang-orang Syiah mereka mengagung-agungkan keluarga Nabi dengan pengagungan yang ghulu berlebih-lebihan, muncul kelompok nasibah, ya, ingin membendung, ya, gerakan ini dengan mengatakan bahwa, dengan melontarkan kebencian kepada keluarga Nabi alaihi assalatu wassalam. Subhanallah. Yang namanya al-fadilatu bainar radilatain, yang namanya kemuliaan itu tengah-tengah antara dua kejelekan. Susu sapi misalnya atau susu kambing itu munculnya antara tai dan darah. Yang namanya al-fadilah, keutamaan itu bainar radilatain, tengah-tengah antara dua kejelekan. Ke ekstrem kanan, ke ekstrem kiri. La syarqiyah wala gharbiyah, enggak ngikuti adat timur wala adat barat. Coba, ya, disebut dalam ayat, ya, bak laban susu binatang itu yakhruj keluar dari mana? Min baini farsin wa damin, labanan khalisan sa'igal lisyaribin. Min baini farsin wa damin, ya, di antara tai dan darah keluar labanan khalisan. Susu yang apa? Murni. Bukan keluarnya dari darah, bukan keluarnya dari tai, tapi, ya, dari darah dan tai di tengah-tengah itu keluar laban. Al-fadilatu bainar radilatain, istilahnya seperti itu. Keutamaan itu antara dua kejelekan. Kalau orang-orang Syiah mereka mengunggul-unggulkan keluarga Nabi, mengangkat-angkat mereka sampai, ya, menjadikan mereka itu kedudukannya lebih mulia dari para nabi dan para malaikat. Sebaliknya orang-orang nasibah, Mereka membenci keluarga Nabi. Ya, mengobarkan api permusuhan kepada keluarga Nabi alaihi assalatu wassalam. Ya Allah, kok ada ya umat seperti ini? Ya ada. Makanya Allah SWT mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian adalah fitnah, ujian terhadap yang lainnya. Atasbirun. Apakah kalian bersabar? Apakah kalian akan terus berjalan di atas rel yang benar atau akan menyimpang? Orang kaya adalah ujian bagi orang miskin. Orang miskin adalah ujian bagi apa namanya orang kaya. Seperti itu. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian itu ujian terhadap yang lainnya. Munculnya Syiah adalah ujian bagi umat ini. Kayak apa kita cara menyikapinya? Munculnya kelompok Nasibah juga ujian bagi kita. Bagaimana cara kita menyikapinya? Ahlus sunnah wal jamaah. Pengikut Rasul. Orang yang meniti jalannya generasi umat ini. Selalu terbimbing. Karena mereka berucap di atas ilmu. Mereka berbuat di atas ilmu. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dahulu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Ini salah satu daripada ciri dakwah ahli sunnah. Dakwah ahli sunnah salah satu ciri dari al-firqatun najiyah, mereka sebelum berbuat, mereka sebelum berkata, mereka mengilmui lebih dahulu. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ya. Akan terlihat jelas ketika datang bulan Muharram atau bulan Syura. Dua kelompok ini akan kelihatan jelas. Kalau di bulan Muharram atau bulan Syura, Syura kalau orang Jawa bilang, Syura. Itu dua kelompok ini kelihatan jelas. Kelompok Syiah mereka pada tanggal 10 Muharram itu mereka melakukan ritual. Itu apa? Mereka mencakar-cakar tubuh mereka, ya. Mereka berada di tempat yang panas, kehausan, sambil mencakar-cakar. Mereka merasa sedih. Dulu kenapa Al-Husain bin Ali terbunuh? Kita enggak hidup di zaman itu jika kita tidak membela Al-Husain. Ya. Mereka membuat ratapan. Ya, mereka membuat, ya. Ratapan sebagai pembelaan terhadap Husain. Sebaliknya, orang-orang Nasibah, terutama orang Nasyam, karena tanggal 10 Muharram atau Asyura, mereka pakai pakaian bagus, mereka memasak-masakan yang enak, ibaratnya kayak hari raya. Ahlus sunnah wal jamaah pengikut Rasulullah hada wala hada. Gak ngikuti kelompok ini, walau juga ngikuti kelompok ini. Ahlus sunnah wal jamaah pengikut Rasul menyayangkan terbunuhnya Al-Husain di Karbala. Bahwa itu adalah pembunuhan secara zalim dilakukan oleh pasukan Ubaidullah bin Ziyad, ya, dengan komandannya waktu itu, komandan lapangan Umar bin Sa'ad waktu itu. Ya, pasukan Ubaidullah bin Ziyad zalim di sini ketika membunuh Al-Husain bin Ali, cucu Ar-Rasul. Tapi juga Ahlussunnah tidak boleh berlebihan seperti orang-orang Syiah. Menyayangkan peristiwa itu, tetapi tidak menjadikan peristiwa itu sebagai al-wala wal-bara, tidak menjadikan peristiwa itu kemudian mengunggul-unggulkan keluarga Nabi di atas yang semestinya. Ini adalah ciri dari umat pengikut Rasul. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Seperti itulah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Selalunya umat Islam ini mengikut Rasulullah umat yang pertengahan. Ketika orang-orang Nasrani mereka menuhankan Isa, ketika orang-orang Yahudi justru ingin membunuh Nabi Isa, maka kaum muslimin mengatakan bahwa Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba yang tidak boleh disembah. Tidak seperti orang-orang Nasara yang menuhankan Isa, tapi dia adalah Rasul. Yang ucapannya diikuti, perintahnya dikerjakan. Tidak seperti orang Yahudi yang akan membunuh Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Kemudian di antara sebab munculnya kelompok yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat al-jahlu bid-din wa qillatul fahmi fi, ketidaktahuan tentang agama dan sedikitnya pemahaman tentang agama. Kebodohan adalah sumber segala kejelekan. Piciknya pemahaman tentang agama adalah faktor utama dari munculnya ya kesesatan. Wa idza sawara al-jahilu ra'isan fayufti bighairi ilmin fadalla wa adalla. Kalau orang jahil, orang yang bodoh, orang yang apa namanya tidak ngerti agama kok dijadikan tokoh, diposisikan sebagai pemimpin, maka dia akan berfatwa biduni ilmu, tanpa ilmu. Kalau kayak gini ya fadalla wa adalla, maka dia sesat dan menyesatkan. Kebodohan adalah faktor utama untuk terjadinya penyimpangan di tengah-tengah umat ini. Kemudian yang keempat adalah ittiba'ul hawa wa hubbudz zuhur, mengikuti hawa nafsu dan suka tampil di permukaan, mencari sensasi juga salah satu bagiannya. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Bisa jadi orang tadi ngerti ya hak, bisa jadi orang tadi ngerti ini yang batil, tapi karena hawa nafsu sudah menjadi panutannya, yang hak dia tolak, yang batil dia tunggangi. Dan kata ulama, sebab kesesatan di muka bumi ini sangat banyak, tapi kalau dikerucutkan sebabnya hanya dua saja. Asbabu dolalil alam isnani, sebab-sebab sesatnya manusia di alam ini ada dua. Kalau dikerucutkan hanya dua. Yang pertama adalah al-jahlu, yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Yang pertama adalah kebodohan, yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Dan ini dipresentasikan oleh dua kelompok besar di tengah-tengah manusia. Kelompok al-yahud dan kelompok apa? Nasara. Al-yahud, mereka orang-orang yang alim, tapi mereka menolak al-haq. Sedangkan orang-orang Nasara ahli ibadah, tapi di atas apa? Kebodohan. Adapun muslimun, pengikut ar-rasul, mereka adalah orang yang kalau tahu mereka beramal, kalau mereka beramal di atas ilmu. Kemudian yang berikutnya, sebab munculnya kesesatan di tengah-tengah umat atau munculnya kelompok-kelompok sesat di tengah umat, al-i'timadu 'alal 'aqlil mujarrad, bersandar dalam memahami agama ini hanya semata-mata dengan akal. Masyira al-muslimin rahimakumullah, Islam tidak membenci akal, dan bahkan akal ya digunakan, difungsikan sebagaimana mestinya. Karena banyak dari ayat-ayat yang memerintahkan kaum mukminin untuk menggunakan akal fikirannya. Afala taqidun, afala tadzakkarun, ya. Kita disuruh untuk berpikir, disuruh untuk berakal. Tapi ingat, yang namanya akal itu seperti organ tubuh yang lainnya. Kalau mata kita ada keterbatasan jarak pandang, tangan kita ada keterbatasan ya kekuatan untuk mengangkat atau mengambil sesuatu, demikian pula akal. Kalau kita membaca tulisan misalnya, sejauh misalnya tulisannya sedang ya 15 meter masih kelihatan. Dimundurkan lagi, saya 20 meter kelihatan tapi sudah remeng-remeng. Ya sampai 50 meter ya enggak kelihatan. Menunjukkan bahwa mata kita itu ada keterbatasan dalam memandang. Kaki kita pun sama, tangan kita pun sama, kekuatannya terbatas. Kita ngangkat ember berisi air 20 liter masih kuat. Tegak ini, ya. Ditambah lagi 50 liter sudah bengkok tangan kita. 100 liter ya sudah, patah sudah. Nah, akal kita pun kayak gitu. Akal ini ingin menembus sesuatu di luar dari kemampuannya, enggak akan mungkin mampu. Ketika dalam beragama ini, orang sandarannya hanya akal, ya, maka dia akan tersesat. Karena akal ini sebagai alat bantu. Ketika memang matahari sudah terbit di siang hari, di langit yang biru menyinari bumi. Untuk apa kita pakai obor? Obor itu kan digunakan di malam hari di saat gelap. Oh, matahari sudah terbit di siang bolong. Di langit yang biru menyinari bumi dengan terangnya, kok orang pakai obor terus? Orang akan bilang ini orang waras atau orang ya genep atau gimana? Seperti itu. Akal itu digunakan pada kapasitasnya. Andai kata akal ini dengan semata-mata cukup untuk mengetahui al-haq dari al-batil, ngapain Allah mengutus para nabi? Ngapain Allah menurunkan kitab-kitab? Ketika Allah menurunkan kitab-kitab, ketika Allah mengutus para nabi dan para rasul, bukti bahwa akal dengan sendirinya tidak mampu untuk mengetahui seluruh perincian ad-din. Datang sahabat Mu'adz bin Jabal kepada Rasul alaihi assalam, insahhati riwayah, datang dari Syam ingin sujud di hadapan Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ma hadza ya Mu'adz? Apa-apaan ini ya Mu'adz?" Kata Mu'adz, "Ya Rasulullah, saya lihat di Syam orang-orang Nasoro mereka sujud kepada pendeta mereka. Lah Anda ya Rasulullah lebih berhak untuk kami sujud kepada Anda." Ini kan kayak kias ya kan, secara apa penalaran, mereka alul batil saja sujud kepada orang alimnya, lah kita alul haq lebih berhak kan untuk sujud kepada ya pimpinannya. Kata Rasulullah, "Law kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ah ayasjuda li zawjiha au kama qala alaihi as-salatu wassalam." Andai kata aku ingin memerintahkan seorang kok sujud kepada seorang, ya saya akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya, ya, karena saking besarnya hak suami. Intinya bahwa akal saja tidak cukup. Bahkan terkadang apa yang akal ini agak baik, tapi menurut agama enggak baik. Saya kasih contoh yang mudah saja. Di tengah-tengah masyarakat kita, orang membuat monumen orang yang berjasa itu, orang-orang yang punya jasa terhadap umat itu dianggap sebagai apa? Bentuk berterima kasih terhadap kebaikan mereka. Sampai-sampai ada ungkapan, bangsa yang besar adalah bangsa yang apa? Tahu jasa apa? Pahlawan. Membuat masjid atau tempat ibadah di atas kuburan orang saleh dianggap satu hal yang baik. Padahal dalam kamus agama yang seperti ini adalah kejahatan. Detik-detik akhir menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sakit keras mendengarkan pembicaraan dua istri beliau itu Ummu Salamah dan Ummu Habibah bercerita tentang gereja Maria yang indah di Habasyah waktu itu. Ketika dulu mereka hijrah ke Habasyah, Rasulullah ketika dengar seperti itu, Rasulullah mengatakan, "Ulaik kanu idza mata fihim ar-rajulus shalih banaw ala qabrihi masjidan. Ulaik syirarul khalqi indallah." Mereka-mereka ini adalah orang yang kalau orang saleh mati di tengah-tengah mereka, mereka membangun tempat ibadah di atas kuburannya. Mereka-mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Ya akhi, kalau ada yang bertanya, kenapa dikatakan syirarul khalqi indallah? Sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Padahal menurut orang, oh itu kan bagus. Itu berarti kan ngerti jasa orang saleh. Iya, dikatakan syirarul khalqi indallah, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah mencipta langit dan bumi, mencipta jin dan manusia, mengutus para nabi dan para rasul, menurunkan kitab-kitab agar bumi ini bersih dari perserikatan. Agar hanya Allah yang disembah, ya, dan tidak menyembah selain Allah. Dan mereka-mereka ini yang membangun tempat ibadah dan kuburan orang saleh, mereka menjadi sebab disekutukannya Allah di muka bumi ini. Lil mutasabbibi, kata kaidah hukmul mubashir. Kaidah mengatakan orang yang menjadi sebab terjadinya sesuatu sama hukumnya dengan orang yang melakukan sesuatu. Lil mutasabbibi hukmul mubashir. Waliyadzubillah. Kemudian sedikit lagi barakallahu fikum, ada beberapa sebab yang munculnya kelompok yang menyimpang di tengah umat ini, yaitu at-taqlid wa ta'assub. Mengikut terhadap persepsi atau perbuatan yang enggak jelas, serta fanatik ya kepada satu kelompok. Taklid, mengikut begitu saja, membeo. Subhanallah. Dan seperti itu umumnya orang. Ya. Taklid. Sekarang apa yang sedang ngetren orang ikuti. Sekarang apa yang sedang ngetren om apalah ya. Om telolet atau apa, orang pada di mana-mana. Kalau itu sekedar mainan lah. Ini kalau sifatnya agama. Kalau ini sifatnya apa? Ya, keyakinan kan bahaya. Kalau sekedar apa? Latah. Latah itu artinya ikut-ikutan tanpa apa? Tahu. Ya. Ini bahaya. Taklid, buta. Mengikut terhadap agama nenek moyang. Dan itu adalah hujah pamungkas ahlul batil. Ketika hujah para rasul, para nabi dikemukakan, mukjizat-mukjizat sudah disampaikan dan mereka tahu. Ya. Kemudian jawaban terakhir mereka, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami ini mendapati nenek moyang kami ada dalam satu tatanan. Ya, kami sebagai generasi penerus yang ngikuti apa namanya? Nenek moyang kami. Itu jurus pamungkasnya mereka. Kalau mereka kalah hujah, ayat dan mukjizat sudah disampaikan oleh para nabi dan para rasul, ujung-ujungnya jawabannya inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapati nenek moyang kami di atas suatu tatanan hidup. Ya, kami sebagai generasi penerus yang ikuti mereka. Itu sudah. Iya, kalau nenek moyang mereka di atas ilmu. Awalau kanu la ya'lamuna syai'an wa la ya'qilun. Apakah kalian yo akan tetap ngikuti nenek moyang kalian walaupun mereka itu enggak ngerti apa-apa dan mereka enggak berakal? Lihat ayat. Awalau kanu la ya'lamuna syai'an wa la ya'qilun. Apa ya, kalian tetap ngikuti mereka walaupun mereka itu la ya'lamuna syai'an, enggak ngerti apa-apa, wa la ya'qilun dan enggak mudeng. Enggak mudeng diikuti, orang enggak tahu kok diikuti. Kemudian di antara sebab barakallahu fikum sukutul ulama wa katmul ilmi, diamnya para ulama dan disembunyikannya ilmu. Ya akhi, idza saqatal alim famata ya'riful jahil al-haq minal batil. Kalau orang yang alim itu diem, membisu, enggak bersuara, lah kapan orang jahil akan ngerti yang hak dari yang batil? Ketika sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan datang ke Madinah, didapatkan sebagian wanita Madinah waktu itu ada kecenderungan untuk mengikuti gaya rambutnya, ya, orang wanita-wanita fasik, wanita-wanita ya musyrikin, ahlu kitab. Yaitu dengan menyambung rambut, rambut palsu. Maka Muawiyah mengambil segenggam rambut palsu, dia berdiri di atas mimbar kota Madinah di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Wahai penduduk Madinah, di mana ulama kalian? Artinya keberadaan ulama sangat vital sekali di tengah-tengah masyarakat. Ketika terjadi penyimpangan di tengah-tengah masyarakat, pergeseran dari nilai-nilai agama, mana peran para ulama? Umat ini mendapatkan predikat khairiyah, mendapatkan predikat sebaik umat karena memiliki tiga sifat. Tanpa tiga sifat ini enggak mungkin umat ini mendapatkan predikat khaira umat. Allah SWT mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Kalian amar ma'ruf, kalian nahi mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Idza saqatal alim famata ya'riful jahil al-haq minal batil. Kalau orang alim itu diam, membisu, tidak bersuara, lah kapan tahu orang bodoh yang hak dari yang batil? Sudah menjadi kewajiban para ulama dan bahwa tanggung jawab dipikul di atas pundak mereka untuk bayanul haq, menjelaskan al-haq agar jelas orang yang mati di atas kebatilan dia mati di atas kebatilan, dan agar jelas orang yang mati di atas al-haq dia mati di atas al-haq. Allah mengatakan liyahlika man halakan an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Agar orang binasa dia mati dan binasa dia ngerti kenapa saya binasa. Dan agar orang yang hidup bahagia dia pun ngerti kenapa dia bahagia. Liyahlika man halakan bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Kemudian di antara sebabnya adalah at-tasyabbuh bil kufar wa taqliduhum. Tasyabbuh ya, mengikuti, mencontoh, meniru orang-orang kafir dan apa namanya taklid kepada mereka. Ini di antara sebab duhurul firaq ad-dalah, bermunculannya kelompok-kelompok sesat di tengah-tengah umat ini. Dan bisa jadi di sana ada sebab-sebab yang lain yang tidak disebutkan di sini, seperti ambisi kepada kedudukan, ambisi kepada harta dan yang lainnya. Yang intinya ya, dengan banyaknya faktor-faktor ini tentu kita harus waspada. Seorang mukmin adalah orang yang cerdas. Al-mu'minu kayyisun. Seorang mukmin adalah orang yang cerdas. Ketika orang terjerumus dalam satu lubang karena sebab tertentu, dia pun mengambil ibrahnya. Ya, orang yang bijak adalah orang yang mampu mengambil pelajaran dari orang lain, tidak dijadikan pelajaran bagi orang lain. Oleh karena itu, barakallahu fikum, hadhil asbab wa ghairuha, sebab-sebab ini dan yang lain yang belum disebutkan, dan yang kita waspada. Ya. Ketika bermunculan ya kelompok-kelompok menyimpang dan berguguran ya sekian banyak orang, kita pun waspada karena kita tidak ada jaminan istiqamah ala hadatin di atas agama ini. Hanya kepada Allah kita mohon, semoga Allah SWT lindungi kita dari asbabud dalalah, dari sebab-sebab kesesatan, dan Allah menunjuki kita pada as-siratul mustaqim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.